أعين على أمور الدنيا والدين، ونصلي ونسلم على عبده ورسول محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه هداه إلى يوم الدين. وبعد، الإخوة في الله، kita masih dalam lanjutan penjelasan tentang nama Allah Jalla wa'ala Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir, yang semuanya kembali kepada makna sifat qudrah Allah Maha Kuasa. Berkata pengarang kitab kita Syekh Abdul Razak Hafizahullah dalam kitabnya Fiqhul Asma'ul Husna, wa min athari, dan diantara efek beriman bahwasanya Allah dia adalah pemilik nama Al-Qadirul Qadir Al-Muqtadir yang Maha Kuasa, takmilu sabri wa tatmimuhu, membuat orang dapat menyempurnakan kesabarannya, wa husnur ridha anillah, membuat manusia, membuat hamba senantiasa berprasangka baik kepada Allah, ridha atas segala macam bentuk keputusannya. Tatkala kita mengimani dialah Allah yang Maha Kuasa, maka tahulah kita apa yang terjadi semuanya dengan kekuasaannya. Maka hal ini membuat kita ridha dengan apa yang telah digariskannya. Karena kita yakin bahwasanya dia Allah Jalla wa'ala tak akan pernah menzalimi hamba. Wa ma ana bidzallamin lil 'abid. Tidaklah aku menzalimi hamba-hambaku. Apapun garis ketentuan takdir yang menimpa kita semua dengan kekuasaannya. Dan itu semua bukan karena Allah ingin menzalimi hamba. Karena Allah punya nama Al-Hakim. Segala keputusannya adalah keputusan yang bijak. Meski kadang, ya karena naifnya akal kita, sehingga kita menganggap buruk apa yang telah digariskan Allah. Padahal semuanya adalah kebaikan belaka. Jika kita imani, ya. Jika kita ridha dengan segala macam apa yang telah dia tentukan untuk kita. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Ibnu Qayyim, semoga Allah merahmatinya, man mala'a qalbahu min ar-ridha bil qadari mala'a Allahu sadrahu ghinan. Barang siapa yang memenuhi hatinya dengan ridha atas segala macam ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala, Allah akan penuhi dadanya dengan kecukupan. Banyak orang yang stres dalam hidup karena kurang memahami makna Al-Qadirul Qadir Muqtadir, nama Allah yang Maha Kuasa, sehingga dia berprasangka buruk kepada Allah Jalla wa'ala, berprasangka buruk dengan ketetapannya, keputusannya. Ya, ketika Allah sempitkan rezekinya, sempit pula hatinya, dadanya menghujat takdir. Orang yang memenuhi hatinya dengan iman kepada segalanya telah Allah takdirkan, dia akan ridha menerima apapun pahitnya ketentuan takdir Allah. Karena dia tahu di balik pahitnya itu akan dapat manisnya keridhaan Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana orang sakit, tahu obat yang dia konsumsi itu pahit, tetap dia paksakan menerima pahitnya obat, karena dia tahu di balik kepahitan obat ini akan dapat kesembuhan. Ya. Berkata Al-Qayyim rahimahullah, wa amnan, Allah akan penuhi dadanya dengan rasa aman. Dia tahu semuanya telah digariskan. Dia tahu Tuhannya tak menzaliminya. Dia tahu segalanya adalah hal yang terbaik untuknya. Karena dia yakin Tuhannya lebih mencintai dirinya daripada dia mencintai dirinya sendiri. Tuhannya lebih merahmati dirinya daripada dia merahmati dirinya sendiri. Kita tidak. Ya, manusia kadang-kadang zalim terhadap dirinya, tak merahmati dirinya. Ya. Tak menyayangi anggota tubuhnya. Ya. Karena perbuatannya akhirnya semua anggota tubuhnya merana. Allah lebih sayang kepada hamba. Sebagaimana kata Nabi SAW, Lallahu arhamu min hadhihi biwaladiha. Sungguh Allah itu lebih rahmat daripada ibu ini yang merahmati anaknya. Wa qana'atan, Allah akan penuh hatinya dengan sifat qana'ah. Apa yang Allah berikan, dia terima dengan lapang dada, dia tidak menggerutu, tidak mencela takdir, tidak mengupat. Ya, tidak menjadi hasad ketika melihat orang dalam gelimang nikmat. dalam gelimang kekayaan, dalam gelimang ya pangkat dan jabatan, dia yakin semuanya telah digariskan dan dia yakin apa yang ada padanya itulah yang terbaik. Ya, sifat qanaah pun muncul dengan dampak daripada iman dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa farraga qalbahu li mahabbatihi, sehingga membuat hamba dapat mengosongkan hatinya, fokus hanya memiliki cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal inabati ilaihi, hanya kembali kepadanya. Wa tawakkuli alaihi, hanya bergantung kepadanya. Wa man fatahu hadzuhu minar ridha, barang siapa yang terluput daripadanya bagian keberuntungan daripada sifat ridha dengan segala ketentuan Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala, terluput daripada sifat ini, terus menghujat takdir, terus menjelek-jelekkan garis ketentuan Allah Subhanahu wa taala, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, dampaknya imtala'a qalbuhu bidhidd dzalik, akan penuh hatinya dengan segala kebalikan daripada sifat di atas. Ya, muncullah berbagai macam prasangka buruk, muncullah ya berbagai macam ketakutan-ketakutan akan masa depan, ya kesedihan atas masa yang lampau yang telah terluput, semuanya akan mewariskan sifat ghammun wa hammun wa husnun. Dampak tak beriman dengan takdir akan membuat hamba dalam kegalauan masa kini, galau dengan apa yang terjadi sekarang namanya ghammun, galau dengan apa yang akan terjadi masa depan namanya hammun, galau dengan apa yang terluput di masa lampau namanya huznun. Tiga perkara yang menjadi penyakit bagi manusia, membuat manusia sakit, fisiknya pun sakit. Orang banyak sakit fisik gara-gara sakit hati, berprasangka buruk dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dirundung kesedihan, kegalauan yang tak berkeputusan akan masa lalu yang telah terluput darinya. Masa akan datang yang tak jelas, yang dia dalam ketakutan menghadapinya masa sekarang. Inilah dampak daripada tidak beriman dengan takdir. Melihat orang lebih tinggi daripadanya pangkat jabatan, iri hasad. Melihat orang lebih kaya, iri hasad. Begitulah seterusnya. Dampak daripada tidak beriman dengan takdir. Jika disempitkan rezekinya, mengupat ketentuan takdir, mencela Allah Jalla wa'ala. Washtagala amma fihi sa'adatuhu wa falahuh. Efek daripada tidak beriman bahwasanya Allah Maha Kuasa menentukan segalanya dengan hikmah, kebijaksanaan dan ilmu, sibuklah dia daripada segala sesuatu yang sehayokianya, itu yang harus dia sibukkan agar dapat keberuntungan, kemenangan, tetapi tidak. Dia menyibukkan dirinya dengan segala sesuatu yang membuat dia ya rugi, merugi. Dampak daripada tidak beriman dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa min atharihi salamatul insani min amradil qulub kal khiddi wal hasadi wa nahwihima li imanihi annal umura kullaha bi taqdirillahi azza wa jalla. وأنه سبحانه هو الذي أعطى العبادة وقدر لهم أرزاقهم فأعطى من شاء ومنأ من شاء فالفضل فضله سبحانه والعطاء عطاؤه ولهذا يقال عن الحاسد إنه عدو نعمة الله على عباده. ومن آثاره dan di antara efek kita imani Allah, dialah zat yang maha kuasa pemilik nama Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir. Efeknya adalah salamatul insan min amradil qulub, membuat manusia selamat daripada penyakit hati. Penyakit hati inilah merupakan biang daripada segala macam penyakit fisik. Penyakit fisik cabang daripada penyakit hati. Orang yang hatinya sehat, fisiknya akan sehat. Orang menderita stres, ya gila dan semacamnya, orang yang menderita berbagai macam penyakit, sebagian besarnya dampak daripada penyakit hati karena tak ridho dengan keputusan Allah Jalla wa'ala. Ya, banyak orang yang menderita dalam stres berkepanjangan, gelisah, galau. Ya, akhirnya naik darahnya. Ya. Semuanya rusak disebabkan karena rusaknya hati. Anggota tubuh jadi tak normal bekerja. Setiap sifat-sifat buruk itu akan mendatangkan dampak penyakit bagi anggota tubuh kita ini. Karena itulah orang yang paling sehat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehat fisiknya karena dia orang yang paling sehat hatinya sallallahu alaihi wasallam. Demikian kita dapati para ulama, Allah berikan umur yang hidup, umur yang panjang, sehat walafiat. Karena mereka dalam kenikmatan hati. Hati yang nikmat membuat badan menjadi sehat. Kita lihat Allah berikan mereka umur yang panjang-panjang, tak menjadi pikun. Subhanallah. Sehat selalu. Ya. Karena pikiran tenang, hati tenteram, lalu ingat tujuan yang hanya satu tujuan hidupnya, tak ada yang bercabang, negeri akhirat ridho Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, kal hiqdi wal hasadi wa nahwihima. Di antara bentuk penyakit hati seperti sifat iri, sifat dengki dan semacamnya. Kenapa kita bisa iri? Tak beriman dengan takdir. Dan iri ini mendatangkan penyakit fisik. Orang iri dalam kegalauan sepanjang malam tak tidur. Sementara orang yang dia irikan tidur dalam kenikmatan. Ya, dia menderita dengan berbagai macam sifat iri terhadap hamba-hamba Allah Jalla wa'ala. Tak tidur dia memikirkan orang semalaman yang dia irikan. Bagaimana si fulan ini dapat banyak kenikmatan? Ya, banyak hartanya. Ini itu dia punya tanah, rumah, mobil. Ya, seharusnya tak seperti itu. Iri dia, seharusnya saya miliki itu semua. Sepanjang malam dia galau. Muncullah berbagai macam tindakan-tindakan keburukan. Akhirnya bagaimana supaya dia memfitnah orang tersebut, mencelanya, menyebarkan keburukannya, aibnya. Ya, ingin supaya nikmat itu hilang daripadanya. Inilah sifat iri. Lihatlah dampak iri sifat dua anak Adam, yang satu iri kepada yang lain. Nampaknya adalah kebinasaan. Allah masukkan dia ke dalam neraka. Setiap kali ada pembunuhan, mengalir ke dia dosanya. Ya, Qabil yang iri kepada Habil. Karena tak beriman dengan keputusan takdir Allah SWT. Kenapa saya harus menikahi si fulana? Saya ingin si fulan yang lebih cantik. Ya, pada masa mereka Allah telah tentukan. Setiap anak Adam lahir dalam keadaan kembar, yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Ya. Tatkala ya, dalam syariat mereka dilarang saudara laki-laki menikahi saudari kembarnya, harus disilang. Tapi yang namanya Qabil tak menerima. Ya. Dia ingin menikahi saudari kembarnya yang lebih cantik menurutnya daripada ya, saudari Habil. Akhirnya dia ngotot. Ya. Akhirnya Allah SWT suruh mereka untuk, akhirnya Adam suruh mereka untuk berkurban kepada Allah SWT. Adapun Habil dia berikan yang terbaik dari harta yang dia miliki. Ya. Maka turunlah api memakan apa yang diberikan oleh Habil. Adapun Qabil dia berikan yang terburuk daripada tanam-tanaman yang dia miliki. Tak turun api memengkarnya. Akhirnya semakin marah. Dan dia berkata kepada saudaranya, la'aqtulannak, aku akan bunuh engkau. Berkata saudaranya, innama taqabbalullahu minal muttaqin. Ya Allah, terima daripada hambanya adalah yang bertakwa. La'in basatta yadaka ilayya litaqtulani, kalau kau tanganmu kebentangkan untuk membunuhku, Nabi Basitin, jadi ya ilaikal yaktulak, aku tak akan mau membentangkan tanganku membalasmu untuk membunuhmu. Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Ya, ini pembunuhan di zaman fitnah, dilarang kita melawan. Kalau fitnah terjadi, seseorang lebih baik dia sabar dan ketentuan takdir. Kalaupun datang musuh ke rumah, dalam hadis-hadis fitnah yang akan kita bahas nanti dalam Sahih Bukhari, dilarang kita untuk ya melawan. Rasulullah perintahkan para sahabat untuk menumpulkan pedangnya, membuang pedangnya, membenturkannya ke batu. Kalau dia datang ingin membunuhmu, kau tutup matamu. Subhanallah. Ini pembunuhan pada zaman fitnah. Begitulah dengan anak Adam Habil. Aku tak melawan, bukan karena aku tak mampu. Aku tak ingin membunuhmu. Fatawa'at lahu nafsuhu qatl akhihi faqatalah. Akhirnya dirinya menggiring dia untuk membunuh saudaranya, dan dia bunuh. Fa'asbaha minal khasirin. Merugilah dia. Dampak daripada hasad. Dampak daripada tak beriman dengan takdir. Dalam kehidupan dunia ini, jika hasad memenuhi hati kita, hidup pun menjadi sempit. Tak senang lihat orang lebih daripada kita di atas. Lebih banyak hartanya, lebih banyak rezekinya, lebih cantik istrinya, lebih cantik anak-anaknya. Hiduplah dalam penderitaan. Tapi yang beriman dengan takdir Allah SWT, semua akan merasa manis ya dengan apa yang Allah gariskan kepadanya. Li'imanihi annal umura kullaha bitakdirillah. Karena dia yakin imannya bahwasanya semua itu dengan takdir Allah Jalla wa'ala. Si fulan diberikan kemuliaan, berimanlah, itulah yang terbaik untuknya dan itu yang terbaik untukmu. Ya, subhanallah. Kalau tidak, bahaya. Dan yang sifat iri ini bukan hanya pada sesama pedagang, juga ada pada sesama para penimba ilmu, juga ada pada sesama ulama. Subhanallah. Sebagaimana saya sebutkan, ya, kisah perseturan antara Yahya Adz-Dzuhli dengan Imam Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari tak punya niat sedikit pun untuk menyaingi Yahya Adz-Dzuhli. Datang ke negerinya, murid-murid pun berdatangan kepada Imam Bukhari. Dia marah, dia hasad. Ya, pahit yang dialami Imam Bukhari dalam pandangan mata manusia zahirnya. Terusir, difitnah, harus keluar dari kampungnya. Ya, dituduh dengan apa yang tidak dia katakan. Tapi Allah kekalkan nama Imam Bukhari rahimahullah tabaraka ta'ala. Sahabatnya hilang. Ya, sebagaimana kata Syekh Shalih Utsaimin, perdagangan, perseteruan antara para pedagang dahsyat. Hasad antara sesama pedagang itu dahsyat. Tetapi sesama para penimba ilmu lebih dahsyat lagi. Apabila kau lihat ada orang Allah muliakan di atasmu, lebih tenar, lebih banyak pengikutnya, lebih banyak keberkahannya, lebih banyak ilmunya, lebih banyak titelnya, katakan, ya, Allahumma zid hu min fadlik, ya Allah tambahkan lagi karuniamu kepadanya. Jangan kau iri, jangan kau dengki. Semuanya telah Allah tentukan, ketentuan takdir. Kalau tidak, kau sempit hidupmu. Melihat ada orang lain yang kau anggap pesaingmu, kau akan marah. Ya. Jadi ini adalah perkara yang begitu rumitnya dan sulitnya, kecuali orang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti kawan muka usaha iri. Kawan lebih maju iri. Kalau andai kata dia beriman Allah adalah al-qadirul qadir al-muqtadir, hilang semua itu. Tenang, tenteram. Wa annahu subhanahu alladhi a'ta al-ibadah. Bahwasanya Allah lah yang telah memberikan kepada hamba-hambanya segala pemberian. Wa qaddara lahum arzaqahum. Dia yang telah mentakdirkan rezeki masing-masing. Ini rezekinya banyak, ini rezekinya sedikit, ini rezekinya lebih sedikit. Rezeki kita ini semua Allah telah takdirkan. Tak usah kita iri melihat yang lebih tinggi daripada kita di atas gajinya. Tak usahlah. Ya, lebih banyak pendapatannya, tak usahlah. Semua sudah ditentukan Allah sesuai kemampuan hamba menerimanya. Ya, semuanya dengan rahmatnya. Jadi Ustaz, kalau begitu tak usahlah kita ambisi berusaha maksimal. Dalam berusaha, berusahalah engkau secara maksimal. Para nabi berusaha maksimal. Nabi Musa mengembala kambing, Nabi Muhammad mengembala kambing, Nabi Muhammad berdagang. Ya, tetapi kau harus yakin apa yang kau terima itu, itulah ketentuan takdir Allah yang terbaik bagimu di kala itu. Subhanallah. Ya. Kalau andai kata diberikan lebih daripada itu, engkau akan menjadi bengkok, tak lurus. Imani. Subhanallah. Ya, nampak mobil kawan lebih cantik, iri. Ya, nampak bini kawan lebih cantik, iri. Pastikan semuanya tak pernah salah letak, tak pernah salah tempat, semua pada tempatnya. Rizkimu itu, itulah yang paling layak bagimu. Fa'ata man sya'a wa mana'a man sya'a, maka engkau yakin Allah lah yang memberikan siapa yang Dia berikan ya karunia-Nya, dan Allah menahan apa yang Dia tahan. Fal fadlu fadluhu subhanahu, maka karunia semuanya miliknya. Wal ata'u ata'uhu, pemberian adalah miliknya pula. Walihada yuqalu anil hasid, karena itulah disebutkan terhadap orang yang punya sifat iri, innahu aduwwu ni'matillah 'ala ibadi, engkaulah musuh atas segala macam nikmat yang Allah bagi-bagikan kepada hamba-Nya. Ini untuk orang iri. Tak usah iri. Ya. Nikmat hidup kalau tak iri. Kalau iri, tetap dalam penderitaan. Wa min asarihi taqwiyatu 'azimatil 'abdi wa iradatihi fil khirsi 'alal khairi wa talabi wal bu'du 'ani syarri wal harabi minhu. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. Wamin atharihi, dan di antara efek daripada beriman dengan nama Allah Al-Qadirul Qadirul Muqtadir, taqwiyatu azimatil abd, membuat hamba semakin kuat azamnya dalam berusaha, dalam berupaya. Dia akan maksimal kan, dia tahu bahwasanya semuanya telah Allah gariskan, dia hanya disuruh untuk mengambil sebab berikhtiar. Dia tak bermalas-malasan. Beriman kepada takdir bukan membuat orang malas. Kenapa kau tak keluar rumah cari rezeki? Allah, semua sudah ditakdirkan Allah. Kalau takdir datang, pasti rezeki datang walaupun aku di rumah. Salah. Allah menyuruh kita untuk berusaha berikhtiar. Famshu fi manakibiha, kata Allah, berjalanlah kau, bertebarlah kalian di muka bumi ini. Wa kulu min rizqi, carilah karunia-Nya, makan daripada karunia-Nya. Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardh, kalau salat telah ditegakkan, menyebar di muka bumi. Mabtagu min fadlillah, cari karunia Allah. Disuruh kita mencari, maksimal kita mencarinya. Tapi dengan yakin, apapun yang kita peroleh, semua dengan takdir Allah SWT. Kalau andai kata rugi, bisnisnya tumpur, gulung tikar, dia yakin ini semua dengan takdir Allah SWT. Yang jelas dia ikuti prosedur. Ya, dia maksimal dalam berusaha, maksimal mengambil sebab, mengambil sebab ketika semuanya telah dia sempurnakan ikhtiar. Rugi, ya dia akan tak stres. Jalan, keluarkan banyak uang, banyak modal, buat usaha ini hancur. Tenang, tentram, dia meyakini ini semua Allah takdirkan. Tapi dengan ketentuan, dia harus berusaha untuk maksimal sebelum membuka suatu usaha. Ya, mengetahuinya, ilmu tentangnya. Ya, ketika semua sudah dilakukan qadar Allah, maka dia tetap ridha. Maka beriman dengan takdir enggak membuat kita stres ketika gagal dalam mencapai ambisi-ambisi kita. Karena semua telah digariskan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa min atharihi taqwiyatu 'azimatil 'abdi wa iradatihi fil hirsi 'al khair, membuat kita semakin bersemangat untuk berbuat kebaikan. Ya, berambisi untuk berbuat kebaikan, wa talabih, berusaha untuk menuntutnya. Ya, lihatlah para sahabat, bukan para pemalas. Banyak orang mengimani takdir dengan iman yang salah, membuat dia jadi pemalas, tak mau berusaha, tak mau berikhtiar. Itu yang datang kemana-mana meminta-minta kepada manusia, tak beriman dengan takdir. Yang ngamen di jalan-jalan itu tak beriman dengan takdir, menghinakan dirinya, kesana kemarin minta kepada manusia, mengadahkan tangannya, tak beriman dengan takdir. Allah akan buat dia sebagaimana persangka dirinya sepanjang masa miskin. Tak beriman dengan takdir. Ada juga, Ustaz, orang-orang yang minta-minta menjadi kaya raya. Kaya raya zahirnya, hatinya miskin. Ya, kita tahu berita ada si fulan dari satu negeri datang ke ibu kota menjadi pengemis berhasil. Akhirnya didatangkan dari kampungnya orang-orang untuk mengemis. Dia buatkan rumah, dia berikan mereka semua sarana, prasarana, datangkan dengan pesawat. Setiap pagi disebar, pakai mobil dihantar, setiap simpang-simpang jalan, pakai baju yang buruk. Ya. Akhirnya dia menjadi kaya raya, bosnya pengemis. Kita katakan orang miskin dia. Karena kekayaan bukan terletak pada apa yang tampak di mata, tapi dalam hati. Ketika dia terus merasa kurang dan kurang, miskin. Tak ada guna hidup seperti itu. Ya. Wal bu'di anisyar, membuat dia berusaha maksimal menjauhi segala macam keburukan. Wal harabi min, lari daripada keburukan. Dalam sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda ketika menyebutkan al-mu'minul qawiyyu, orang beriman yang kuat. Ya, ahabbu ilallah. Al-mu'minul qawiyyu khairan wa ahabbu ilallah minil mu'minul ta'if. Lebih dicintai Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Lebih baik dan lebih dicintai Allah SWT daripada mukmin yang lemah. Yang kuat dalam apa? Kuat dalam segala macam bentuk kebaikan, ketaatan. Bekerja keras kuat, beribadah taat. Mendatangkan kebaikan untuk diri dan untuk orang lain. Ini orang-orang besar. Orang besar tak pernah mau hidup untuk dirinya sendiri. Tapi dia hidup untuk orang banyak, kepentingan orang banyak. Ini orang-orang berjiwa besar. Orang jiwa kerdil yang penting dia nyaman, perutnya enak, tidurnya enak. Itu saja. Tak jauh beda dengan hewan. Subhanallah. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis ini? Ihris ala ma yanfa'uka, maksimallah engkau berusaha berikhtiar mendatangkan apa yang sekiranya bermanfaat bagimu. Baik manfaat dunia maupun manfaat akhirat. Berusaha kita maksimal. Dan dalam setiap usaha, dalam setiap upaya, wasta'in billah, tetap kita bermohon kepada Allah bantuan. Karena semua telah Allah gariskan, Dia yang telah menentukan. Maka berusahalah dan berdoalah, berikhtiarlah, berdoalah, bergantung kepada Allah Jalla wa'ala. Sebagian orang berusaha tanpa bergantung kepada Allah, tak bermohon kepada Allah. Kalaupun berhasil sesaat, akan membuat dia menjadi sombong. Jadilah sebagaimana Qarun. Sebagian orang sebaliknya tak pernah punya usaha dan ikhtiar, sibuk dengan ya ibadah di masjid, tak tinggalkan masjid, bersuluk dia, bertarikat dia, lalai dengan zikir-zikirnya. Bahkan itu adalah perkara bid'ah. Tak ada yang seperti itu diajarkan Nabi yang mulia SAW. Nabi tak suruh kita 24 jam di masjid, berhari-hari di masjid, tidak. Kecuali itikaf di bulan Ramadan. Dan Nabi diketahui hanya beritikaf di bulan Ramadan. Ya, meninggalkan makhluk 10 hari terakhir Ramadan, pernah satu bulan Ramadan. Adapun orang yang meninggalkan segala macam urusan dunia, sibuk berzikir berhari-hari, ini bid'ah. Ya, sebagian orang seperti itu. Bagaimana nafkah anak istrinya? Orang lain yang menanggung. Bahkan nafkah dirinya pun orang lain yang menanggung. Ini orang-orang yang kalah, orang-orang yang lemah. Berkata Rasulullah, wasta'in wala ta'jiz, berusahalah, wasta'in billah, minta kepada Allah bantuan. Setelah engkau berusaha maksimal, minta bantuan kepada Allah. Wasta'in billah wala ta'jiz, jangan engkau lemah. Ini sifat lemah adalah sifat yang membuat fatal masa depan seseorang. Sifat al-ajiz, lemah. Ada sedikit halangan, lemah, nyerah. Tak ada cerita. Orang mukmin tidak seperti itu. Gagal dari satu jalan, dia cari jalan lain. Ya, kadang-kadang hewan lebih pandai daripada manusia. Lihatlah semut, kau halangi dia, letakkan tanganmu, dia tak berhenti, dia akan cari jalan dari jalan lain. Ya, dia akan jalan ke sana. Kau halangi lagi, jalan ke sana, jalan sampai akhirnya engkau sendiri yang bosan. Dia tak pernah bosan. Makhluk tidak Allah berikan akal, ini gagal sekali, sudah nyerah. Subhanallah. Orang mukmin tidak seperti itu. Kuat azamnya, dampak daripada iman kepada takdir. Ya. Wa in asabaka syai'un, apabila sesuatu menimpamu setelah usaha maksimal tetap usaha itu ternyata gagal, ya, engkau menghadapi jalan buntu kegagalan, fala taqul, jangan kau katakan lau anni fa'altu kadza, lau fa'altu kana kadza, kiranya aku buat semacam ini semacam itu pasti tak terjadi hal ini, tak terjadi hal itu. Jangan katakan, kalau sudah kau berusaha maksimal, akhirnya gagal, jangan kau salahkan takdir, jangan kau katakan sekiranya aku buat gini, tidak akan begini. Walakin qul, tapi katakan, qadarullah, ini semua telah Allah takdirkan. Wa masyafal, apa yang dia kehendaki, itu yang terjadi. Nikmat beriman dengan takdir. Kalau tidak, stres. Banyak calon-calon pejabat yang stres ketika tak dapat jabatan. Calon-calon anggota dewan akhirnya menjadi ya anggota rumah sakit jiwa gara-gara tak beriman dengan takdir. Subhanallah. Gagal dalam bercinta, diputuskan pacarnya, stres. Dunia tak selebar daun kelor, sahabatku. Wanita tuh banyak. Jangan kau gantungkan hidupmu mencari ridho seorang wanita. Subhanallah. Lebih daripada itu kita Allah Subhanahu wa taala tuntut ya. Bahwasanya kita harus mencari yang lebih tinggi daripada itu. Ridhoan Allah, negeri akhirat, negeri yang luas. Fa inna law taftahu 'amal syaitan, karena law kata-kata seandainya, seandainya itu membuka pintu syaitan membuat engkau tak beriman dengan takdir. Naam. Wa min atharihi husnu raja'illahi wa dawamu su'ali wa liksaru min du'ai li'anna al-umura kullaha biyadihi. Rawal imamu Ahmadu fi kitab Zuhdi an Mutarrif ibn Abdillah ibnu Syekhir ibnu Asyikhir qala tadakartu ma jama'ul khair fa'idal khair ma jima'ul khair tadakartu ma jima'ul khair fa'idal khairu kathir as-sawmu was-salatu wa idha huwa fi yadillahi azza wa jal. Wa idza anta la taqdiru ala ma fi yadillahi azza wa jalla illa an tas'alahu fayutik faida jama'ul khair faida jima'ul khair faidan jima'ul khair addu'a. Wa min atharihi, di antara efek beriman dengan nama Allah al-Qadir al-Qadir al-Muqtadir, husnul raja'illah, seseorang hamba akan senantiasa ya berprasangka baik dan berharap kepada Allah jalla wa ala. Wadawami su'al, yang membuat dia selalu meminta kepada Allah, bermohon kepadanya. Walikthar min du'aih, sehingga dia selalu memperbanyak doa dalam segala macam gerak-geriknya, meminta kepada Allah bantuan, taufik, inayah. Hidup ini berat tanpa Allah, berat sekali. Melawan hawa nafsu berat tanpa Allah jalla wa'ala. Menundukkan syahwat berat tanpa bantuan Allah, minta kepadanya. Ya, subhanallah. Mencari nafkah itu berat tanpa bantuan Allah jalla wa ala. Minta kepadanya. Li'anna al-umura kullaha biyadih, karena semua urusan di tangannya. Imam Ahmad meriwayatkan dalam kitab Zuhudnya dari Muttarib bin Abdullah bin Syekhil, dia berkata, "Tadzakkartu ma jima'ul khair." Aku berpikir apa kira-kira kunci daripada segala macam bentuk kebaikan. Fa'idhal khairu katsir, ku dapati kebaikan itu banyak sekali. Ada saum, ada namanya puasa, ada sholat, dan semua kebaikan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengiring kita untuk dapat istiqamah dengan sholat, rajin berpuasa, berinfak, bersedekah. Wa idza anta la taqdir ala ma fi yadillah azza wajalla illa an tas'ala fayu'tiyak. Apabila engkau yakin semua kebaikan tangan Allah, engkau tak akan mampu mencapainya karena semua tangan Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan memintanya, maka mintalah kepadanya agar Allah mudahkan engkau melakukan kebaikan. Fayu'tiyaka, dia akan berikan kepadamu apa yang kau minta. Fa idzan jima'ul khairi addu'a, maka tahulah aku semua kebaikan itu ada pada doa. Kita tahu segala macam kebaikan di tangan Allah, dan kebaikan banyak, kita tak mampu mewujudkan semua kebaikan itu kecuali dengan taufik Allah. Maka kebaikan itu sendiri adalah merupakan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa kana min aksari du'ai nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Dan diantara doa yang paling banyak Nabi selalu ulang-ulangi, yaitu doa Nabi, Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang bolak-balikan hati, sabbit qalbi ala dinik, tegarkan hatiku ini istiqamah di atas agamamu. Di atas agama ini berat. Ya, banyak orang-orang hijrah di pangkal jalan selalu kembali ke belakang. Nah, rawa Tirmizi wa Ibnu Majah an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru an yaqula ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, fakultu ya Rasulullah amanna bika wa bima ji'ta bihi fahal takhafu alaina, qala na'am innal quluba baina asba'aini min asabi'illah yuqallibuha kaifa yasha. Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan dari hadis Anas bin Malik, berkata Anas adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, ya Allah, wahai Zat bolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Aku pun bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau khawatir dengan kami? Kami telah beriman denganmu dan apa yang kau bawa. Takutkah engkau terhadap kami? Kata Nabi, ya. Sesungguhnya hati-hati itu ada di antara jari-jemari Allah Subhanahu wa taala, dia bolak-balikkan sebagaimana dia kehendaki. Mintalah kepada Allah kebaikan selalu. Katakan Allahumma alhimni rusydi, ya Tuhan, ya Tuhanku, wahai Allah, duhai Allah, alhimni rusydi, berikanlah aku ilham. Ya, untuk kebaikan. Ar-rusydu itu kata para ulama adalah yang menggabungkan antara dua hal, menggabungkan antara al-ilmu nafi' wal amal salih. Berilah saya petunjuk berupa ilmu yang bermanfaat, yang benar, yang lurus, dan berupa amal dalam menerapkan ilmu tersebut. Inilah petunjuk. Ya, Allahumma alhim rusya, Allah berilah aku ilham, ya, di atas jalan kebaikan. Ar-rusdu, apa tadi ar-rusdu? Ar-rusdu adalah hal yang menggabungkan dua perkara kebaikan, menggabungkan antara ilmu yang benar, amal yang saleh. Minta kepada Allah taufik agar kita rajin mengaji, rajin belajar. Minta kepada Allah taufik untuk dapat memudahkan kita dalam mengamalkan ilmu ini. Allahumma alhimni rusydi wa qini syarra nafsi, ya Tuhan, pelihara aku dari kejelekan diriku ini. Hanya dua kalimat, Allahumma alhimni rusydi wa qini syarra nafsi. Tapi dalam maknanya, banyak-banyak minta kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Demikian kajian kita. Subhanakallah bihamdik. Ya. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Insyaallah pada minggu akan datang, kalau Allah masih berikan kita umur yang panjang, kita akan berbincang tentang nama Allah lain, yaitu nama Allah Al-Wadud.